Tanya, apa hukumnya mengganggu orang yang sedang tidur? Tidak boleh. Nah, ini maksudnya mungkin diantaranya waktu istirahat atau tidur yang lainnya ribut, gitu kan? Nah, tidak boleh. Hatta mau meroja Quran, putar merotal dan yang lainnya. Kalau ada orang yang sedang istirahat dan itu memang waktu istirahat. Nah, itu memang waktu istirahat. Nah, maka tidak boleh mengganggu. Kalau gara-gara mengganggu kemudian istirahatnya terganggu sampai sakit, berarti memudaratkan. La dharara wala dirar. Sudah haram. Jelas. Baik, mengganggu itu tidak boleh dan itu jadi sebab permusuhan, perselisihan. Jelas. Apa hukumnya bunuh diri seorang ahli tauhid, maksudnya muwahhid bunuh diri, ya. Apakah kekal dalam neraka selama-lamanya? Itu bunuh diri, ya. Bunuh diri seorang ahli tauhid, maksudnya dia muwahhid tapi bunuh diri gitu. Pertanyaannya. Nah, bunuh diri haram. Tapi bukan merupakan perbuatan syirik besar, kufur, juga bukan merupakan syirik kecil juga bukan. Nah, tapi haram. Pelakunya diancam neraka, tapi tidak bukan berarti kekal dalam neraka seperti orang kafir. Nah, karena dia tidak kafir, tidak muslim dengan bunuh diri, tapi dia melakukan perbuatan yang haram, kabirun yang kabair dosa besar. Nah. Wala tulqu biaydikum ila tahluka, jangan lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Tidak boleh. Ada dalam hadis, man qatala nafsahu udziba bihi yaum, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumul qiyamah. Barang siapa membunuh dirinya dengan satu alat yang sesuatu, dia akan diazab di akhirat nanti dengan alat yang digunakan membunuh dirinya itu. Membunuh dirinya. Nah. Baik. Tapi selama dia muwahhid itu cuma dosa besar. Nah. Dan itu ancaman, ya. Ancaman di azab. Yang namanya pelaku dosa besar, kalian sudah tahu dalil-dalil yang ada. Tahkan masih inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Liman yasha. Masuk dalam ayat yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat, nah, bunuh diri langsung mati, tidak sempat taubat. Boleh jadi ada yang bunuh diri sebelum mati, bertobat, misalnya. Tapi kalau sudah, nyawanya sudah di sini, tidak ada gunanya taubatnya. Nah, penyesalan. Al-Muhim, tahta al-Masyiah. Iya. Tahta al-Masyiah. Nah, tergantung kepada Allah. Boleh jadi dia diampuni, meskipun bunuh diri, boleh jadi diampuni. Dimaafkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, sehingga tidak masuk neraka, langsung masuk surga. Nah, seluruh dosa-dosa besar begitu urusannya, selain syirik. Masuk dalam ayat firman Allah, kaliman, iya syarat. Selama dia muwahhid, ahli tauhid. Nabi terbesarnya Bani Israel, Nabi Musa. Nah, Nabi Musa. Nabi Musa kalimullah. Nah.